Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Husaykum wa iya ya nafsi bi taqwallah faqad faza al-mu'minun al-muttaqun. Qala Hasan bin Khalid, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsaqa al-hadith kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Asyara al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Hadirin, waffaqani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, akhirnya pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mencoba lebih dekat kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sepanjang pagi hingga siang hari nanti insyaallah kita akan mengkaji tentang takfir, konsep takfir, konsep kafir menurut perspektifnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kajian ini hari ini mendapatkan intensitasnya karena memang kalau kita perhatikan di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang mengaku muslim, orang yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat lima waktu juga. Nah, tetapi kalau kita imbang dengan timbangan apakah seseorang itu masih mukmin dan masih mukmin menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tampaknya orang tadi sudah bukan lagi disebut sebagai seorang yang mukmin, bukan berkriteria sebagai seorang yang mukmin. Kenapa ya? Karena meskipun melaksanakan berbagai macam tuntutan iman, akan tetapi di saat yang sama juga melakukan berbagai macam kekafiran atau kesyirikan yang besar. Itu fenomena yang terjadi di sekitar kita. Selain juga fenomena di sekitar kita juga, kaum muslimin yang lantaran kecemburuannya kepada dinullah, sebenarnya kita berprasangka baik seperti itu, mereka menyatakan bahwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan kufur atau mengucapkan kata-kata kufur tadi begitu saja dihukumi sebagai seorang yang kafir tanpa mempedulikan bagaimana sebenarnya ilmu yang diwariskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya terkait dengan masalah ini. Di sisi yang lain ada juga fenomena di sekitar kita, orang-orang yang menyatakan bahwa selama seseorang itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat maka selamanya dia menjadi seorang yang mukmin. Kedua fenomena terakhir disebut oleh saudara Mahfud sebagai orang-orang yang berlebih-lebihan dan yang tidak tegas di dalam menjatuhkan vonis kafir. Nah, maka semoga dalam beberapa jam ke depan ini kita bisa menyetap bagian dari apa yang diwariskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. yang lebih jelas syarikatullah. Terlebih dahulu kita ungkap sedikit tentang siapa Ahlu Sunnah wal Jamaah, karena kita akan mengkaji kajian tentang Maulid Nabi ini menurut perspektifnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah umat Islam yang berpegang teguh kepada sunnah dan jamaah. Apakah ada umat Islam yang tidak berpegang teguh kepada sunnah dan jamaah? Ada, pasti ada, dan itu sudah ada sejak sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mulai meninggalkan sunnah dan orang-orang yang meninggalkan jamaah itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan para sahabat dan mereka-mereka yang masuk Islam di masa Rasulullah tetapi tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Mukhabarah, kebanyakan mereka tetap berpegang kepada sunnah dan jamaah. Apa itu sunnah dan apa itu jamaah? Sunnah sebagai antonim bid'ah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengejawantahkan agama Allah, baik dalam aspek keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Jadi kalau kita sedang berbicara tentang akidah, maka sunnah itu bukan amalan yang hukumnya tidak wajib. Kita kan sering memberi atau mengeluarkan ungkapan, kamu hari ini melaksanakan siang sunnah apa tidak, puasa sunnah apa tidak. Yang dimaksud dengan siang sunnah atau puasa sunnah itu adalah siang atau puasa yang tidak wajib. Sunnah yang itu, puasa sunnah ya. Itu kalau kita pikir, kalau kita mengerjakannya dengan ikhlas atas dasar melaksanakan teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah kita akan mendapatkan keutamaan, akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak mengerjakannya, tidak berdosa. Jadi para ulama menyatakan kalau kita tidak pernah mengerjakan amalan sunnah sama sekali, kita dapat divonis sebagai seorang yang fasik. Ya. Divonis sebagai seorang yang fasik. Orang yang tidak pernah mengerjakan amalan sunnah sama sekali. Nah, kita kembali ke kajian ini. Kalau dalam ranah ilmu akidah, sunnah itu antonim atau kebalikan dari bid'ah. Orang yang meninggalkan sunnah berarti dia orang yang masuk kategori ahli bid'ah. Sholat subuh pada waktunya itu sunnah apa wajib? Hah? Sholat subuh pada waktunya sunnah atau wajib? Kalau ditinjau dari ilmu fikih, jawabannya memang wajib. Tapi kalau ilmu akidah, sunnah lagi. Tinggal yang nanya ini, yang bertanya orang yang sedang berbicara tentang ilmu akidah atau berbicara tentang ilmu fikih. Makanya kalau kita diajak bicara oleh seseorang, kita harus tahu ini orang sedang berbicara tentang apa. Kita juga jangan sampai salah. Nah, makanya di sini disebutkan oleh para ulama bahwa sunnah itu meliputi aspek keyakinan, ucapan dan perbuatan. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan jamaah sebagai antonim dari firqah adalah kesatuan kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang amirul mukminin yang hari ini sedang rakyat. Karena hari ini Meskipun mungkin ada di antara kita yang bergabung dengan suatu lembaga, tetapi kan itu bukan kesatuan seluruh kaum muslimin. Pada asalnya jamaah itu adalah kesatuan seluruh kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang Amirul Mukminin. Sehingga keadaan kita hari ini sebenarnya sedang berfirqah-firqah, sedang berkelompok-kelompok, tidak berada di dalam suatu jamaatul muslimin. Untuk itu, ya, karena memang sudah kita dilahirkan menjadi anak zaman ini, kita mesti menyikapinya dengan sikap yang diajarkan oleh para pendahulu kita, oleh Rasulullah juga. Kita tinggal memastikan bagaimana agar kalaupun kita berkelompok, maka kelompok kita itu adalah kelompok yang selamat. Al-firqatun najiyah, menuju kepada jamaatul muslimin. Saya bergabung dengan sebuah jamaah yang menamakan dirinya dengan jamaatul muslimin misalnya, atau menamakan dirinya dengan jamaah Islamiyah misalnya, atau menamakan dirinya dengan jamaah muslimah misalnya, tetap saja Rasulullah, jamaah-jamaah haji yang adanya hari ini itu bukan jamaah yang sebenar-benarnya. Mereka, orang-orang yang berada dalam jamaah-jamaah tadi, mesti punya tujuan untuk menyatukan seluruh diri mereka yang bergabung dengan kaum muslimin yang lainnya. Harus menuju ke sana, usahanya menuju ke sana, menuju kepada persatuan umat. Kalau tidak, sesungguhnya kelompok-kelompok tadi hanyalah fitnah. Nah, menjadi ahlus sunnah wal jamaah dengan demikian untuk kasus kita hari ini adalah kita mesti memastikan keyakinan, ucapan dan perbuatan kita sama dengan keyakinan, ucapan dan perbuatan Rasulullah serta mereka-mereka yang mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kita menjadi seorang ahlu sunnah. Sementara bukti kita menjadi ahlu jamaah adalah kita mesti senantiasa berusaha untuk menyatukan banyak hati. Hati saya, hati Mas Wawan, hati semuanya mesti disatukan. Karena yang namanya jamaah itu ya itu. Ustaz, saya pernah mendengar ada ungkapan bahwa al jamaah itu mawawa walaupun tawakkal. Itu kondisi ekstrim ya, yang diungkapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud itu adalah kondisi ekstrim, kondisi di mana tidak ada orang yang dapat diajak, tidak ada orang yang mau diajak untuk berpegang kepada kebenaran. Berpegang kepada kebenaran ini menjadi ahlus sunnah wal jamaah tidak cukup hanya memikirkan diri sendiri. Tapi kalau sudah tidak ada orang lagi yang mau diajak, tetapi tampaknya itu bukan zaman ini. Karena terbukti pagi hari ini saja kita bisa mengumpulkan lebih dari 150 orang. Berarti al-jamaah mawaqafalah walaupun tawajjaka itu zamannya belum sekarang. Karena tidak ada orang yang bisa diajak untuk bersama-sama memperjuangkan kebenaran. Ya. Sekali lagi memang kelompok-kelompok kecil tadi bukan jamaah yang dimaksud, tapi kalau diniatkan menuju kepada jamaah yang dimaksud oleh dan dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, maka itu harus dilakukan. Harus ada usaha menuju ke sana. Apa mau mengerjakan Islam sendirian. Kalau mau, tapi Allah tidak menghendaki yang seperti itu. Ya, mau masuk surga yang mana kalau begitu? Jadi, menjadi ahlus sunnah wal jamaah untuk hari ini adalah kita memastikan keyakinan ucapan dan perbuatan kita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama Islam yang terpercaya, diakui. Tidak ada yang kita senantiasa dengan mengusahakan persatuan di antara umat. Kalau ada sengketa, ya diselesaikan dengan cara yang baik, begitu seterusnya, sehingga nanti semakin banyak orang yang bergabung. Kalau sudah banyak orang yang bergabung, akan semakin banyak amal islami yang dapat kita laksanakan. Karena ada beberapa amal islami yang menghadapkan jumlah yang banyak. Ya. Ada jamaah yang mengajarkan cuma dua orang saja, cukup misalnya apa? Sholat jamaah mengurus. Kalau mengurus jenazah hari ini cukup berapa orang mulai dari memandikan sampai menguburkan? Dua orang cukup nggak? Kayaknya agak repot ya. Kalau misalnya kalau memandikan bisa, ya, nyolati bisa, gotong ngapain bisa lah, ngangkat mayat. Kalau saya jadi mayat terus dua orang di sini ngangkat, kuat nggak kira-kira ya? Nggak kuat kali ya. Apalagi pas mau menguburkan. Alasan bisa sunnah dilempar aja. Oh, itu tidak sesuai dengan sunnah. Perlu tambah orang. Nanti ada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Sholat Jumat. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab yang paling banyak dianut oleh mazhab yang dianut oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia mensyaratkan sholat Jumat itu minimal dihadiri oleh 40 orang laki-laki mukim. Musafirnya enggak gitu. Ya. Di mana ada kewajiban-kewajiban yang lainnya yang membutuhkan banyak orang. Gitu. Makanya menjadi ahlus sunnah wal jamaah itu merupakan suatu keharusan. Kalau kita memang ingin selamat di dunia dan di akhirat, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Berikutnya, nah, karena kita bicara tentang kekafiran, maka mau tidak mau kita mesti bicara tentang hakikat iman. Karena iman adalah kebalikan dari kekafiran, kufur adalah kebalikan dari iman. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan kepada Mas Farwan yang tadi sudah membatasi waktu saya. Saya minta nanti saya diberi kebebasan Mas ya. Tadi soalnya saya di belakang sudah mau menambah dia. Ini kajiannya bukan hanya bedah buku, tetapi juga acara kita bukan hanya bedah buku, tetapi juga nuansa kajiannya lebih kental. Jadi kita berharap teman-teman nanti punya bekal yang cukup lah. Walaupun cuma kitanya setelahnya tidak beli buku ya sudah cukup. Ahlus sunnah wal jamaah menyatakan bahwa iman itu meliputi ucapan dan perbuatan. Kalau dalam bahasa yang sering kita dengar adalah qaulun wa amal. Qaulun meliputi ucapan hati dan ucapan lisan. Ucapan hati itu apa? Ucapan hati itu meyakini, membenarkan apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ucapan lisan apa? Di antaranya yang paling besar adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perbuatan meliputi perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Perbuatan hati itu apa? Perbuatan hati itu adalah cinta, roja, sabar, ridho. Itu diantara contoh-contoh perbuatan hati. Kemudian perbuatan anggota badan apa? Perbuatan anggota badan yang hadir di majlis ilmu pada pagi hari ini. Sholat subuh, sholat tahiyatul masjid bagi yang baru datang tadi. Itu beberapa contoh perbuatan anggota badan. Ini konsepnya ahlu sunnah wal jamaah. Apa ada konsep yang lain? Ada. Konsepnya orang-orang Jahmiyah dan Murjiah, iman itu cuma ucapan. Artinya asalkan seseorang itu meyakini kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meyakini bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya zat yang wajib diibadahi, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah. Dia dijamin masuk surga. Apapun yang dilakukannya tak masalah. Orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Murjiah berpaham seperti itu. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Saya pernah mendengar sepertinya orang-orang Mu'tazilah juga punya pemahaman yang mirip-mirip dengan pemahaman Ahlus Sunnah berkenaan dengan sikap iman ini. Karena mereka menyatakan iman meliputi qaulun amal. Olamu ada kolati koliman amal hati, amal syawari atau amal lukabat. Dan apa bedanya dengan Ahlus Sunnah? Insya Allah kita akan lakukan. Ini saya tuliskan dari pernyataannya Ibnu Qayyim dalam kita bersekolah dalam sekali pihak. Jika seseorang tidak punya ucapan hati, tidak punya keyakinan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah, Muhammad itu adalah Rasulullah, atau dia masih ragu dalam hal itu, maka dia kafir. Baik dia mengucapkan dua kalimat syahadat ataupun tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Perhatikan, meskipun dia mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan begitu? Iya, karena ada orang-orang yang dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu bukan berangkat dari hati, bukan berangkat dari pembenaran hati. Dia ragu dengan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ragu dengan kebenaran Al-Quran. Dia tidak yakin bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu itulah sebabnya Imam Bidin Asyadakumullah para ulama menyatakan bahwa saja barang siapa dalam hatinya ada keraguan terhadap Islam, terhadap eksistensi Allah, terhadap kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terjadinya dia orang yang kafir. Lalu dia sholat walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Hanya apabila seseorang tidak menampakkan, tidak melapalkan keraguan-keraguannya ini, tidak ada orang lain yang tahu bahwasannya dirinya kafir. Terus yang tahu siapa? Ya pasti Allah. Kemudian dirinya sendiri juga tahu. Allah pasti tahu, kemudian dirinya sudah tahu. Yang ngajar di sini, ini bisa ada orang yang kafir. Walaupun singgungnya panjang, walaupun batuknya ireng. Kenapa? Karena bisa jadi ada keraguan-keraguan di dalam hatinya mengenai kebenaran Islam. Kok ragu kok sholat banyak? Kok ragu kok teko ngaji banyak? Orang-orang munafik seperti itu. Ya. Fi qulubihim maradun. Apa? Maradun di situ terjemahannya. Kalau terjemahannya penyakit ya. Tafsirannya apa? Penyakit apa di situ? Syak. Keraguan. Ya. Ya kafir ya. Kemudian jika tidak mau berusaha bisa, hatinya yakin dengan kebenaran Islam, dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan eksistensi Allah, dengan Al-Quran. Tapi dia tidak mau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia juga kafir. Karena iman itu bukan hanya hati. Iman itu hati, lisan, hati, anggota badan. Contohnya siapa? Abu Thalib. Kalau kita bicara perjuangan pembelaan terhadap Rasulullah, kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Abu Thalib. Apakah Abu Thalib itu ragu dengan Rasulullah Muhammad? Tidak. Hanya saja dia enggan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Enggan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena dia tidak mau mengucapkannya, karena dia enggan mengucapkannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya hujjah di hadapan Allah untuk mengategorikannya sebagai kaum muslimin dimintakan syafaat hingga masuk surga. Kalau syafaat yang diberikan kepada Abu Thalib ini khusus ya, dia hanya diberi syafaat berupa mendapatkan siksa neraka yang paling ringan. Bagaimana itu siksa yang paling ringan? Kaki menginjak bara, otak mendidih. Semoga kita tinggalkan dari neraka. Jika tidak mau berbuat hati, tidak mau cinta, atau tidak ada cinta, tidak ada roda, tidak ada khauf, tidak ada sabar, tidak ada ridho, semuanya tidak ada. Meskipun seseorang yakin dengan kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah, kebenaran Quran, dia juga sudah mengucapkan dua kali masalah. Tetapi hatinya tidak punya cinta kepada Allah, atau dia terlalu menomorduakan cintanya kepada Allah. Dia lebih berharap kepada selain Allah. Dia menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sesembahan, sebagai yang ditaati. Selain dia juga menyembah benar kepada Allah. Apalagi kalau karena tidak ada sama sekali, maka dia juga kafir. Terakhir, jika dia tidak mau berbuat amalan terbesar, amalan anggota badan, menurut pernyataan Ibnu Qayyim, akhbarun amal ya alal Islam itu adalah sekolah. Maka menurut jumhur ulama, dia pun kafir. Hanya para fuqaha mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan sekolah karena malas itu tidak dihukumi kafir. Tapi meskipun tidak dihukumi kafir, hukum hadnya adalah dipotong. Apanya? Apanya yang dipotong? Lehernya. Hukum hadnya begitu. Terus bedanya apa dengan mereka yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir? Bedanya, kalau menurut para ulama madzhab Syafi'i, karena dia meninggalkannya karena malas, mudah disuruh diberi waktu taubat 3 hari tidak suka bertaubat, maka dia dipengalahannya, cuma dia masih boleh disolati karena masih boleh, masih boleh dikubur di pekuburannya kaum muslimin. Iman dapat bertambah dan berkurang menurut ahli sunnah wal jamaah, bahkan dapat hilang. Al-imanu yazidu wa yanqus, bahkan bisa jadi yawid, bisa jadi hilang ya. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan atau dosa, dan hilang dengan kekafiran atau kesyirikan yang besar. Artinya teman-teman semuanya sudah pernah mengkaji ya, akan adanya kufur kecil, kufur besar, syirik kecil, syirik besar. Nanti kalau belum, nanti tadi baca di buku Polis Kateri yang sudah terjadi masuk ini ya, sedikit banyak disitu di singgung. Kapan seseorang menjadi mukmin? Kalau kita bicara tentang vonis kafir ini kan sebenarnya pembicaranya tentang orang yang sebelumnya sudah beriman, lalu dia meyakini keyakinan kufur, mengucapkan kata-kata kufur, atau melakukan perbuatan kufur. Kalau orang yang belum pernah masuk Islam, belum pernah terkategorikan sebagai seorang mukmin, tidak usah dibicarakan. ada Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Yahudi, apalagi semua itu dalam konsep Islam Al-Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka disebut sebagai orang-orang kafir. Itu enggak perlu ribut-ribut. Jangan ngomongin kafir sembarangan, kamu belum pernah bekerja. Memang mereka belum pernah masuk Islam. Mereka belum pernah beriman. Jadi kadang-kadang beberapa teman masih keliru. Saya pernah soalnya dalam satu perjalanan ngobrol dengan salah seorang kawan, kawannya bilang waktu itu Amerika masih dipimpin oleh Bill Clinton. Kita ini harus hati-hati loh. Kenapa? Jangan sembarangan mengkafirkan orang lain. Masa ada orang itu mengkafirkan Bill Clinton? Kan kita belum bisa masuk surga ya. Ini ngajinya fonis kafir tidak dilandasi dulu dengan kajian tentang kapan seorang menjadi mukmin dan kapan seorang menjadi kafir. Dan sebenarnya kajian fonis kafir itu diperuntukkan bagi siapa? Hanya perlu. Nah, alhamdulillah, syukurullah. Poin pertama saya sampaikan bahwa menjadi mukmin itu tidak sama dengan dianggap sebagai mukmin. Karena menjadi mukmin itu berarti dalam pandangan Allah seseorang itu betul-betul beriman. Sementara dianggap mukmin itu adalah dalam pandangan manusia. Dalam topik kapan menjadi mukmin kita perlu mengkaji juga kapan seseorang itu dianggap sebagai mukmin. Kapan itu? Yakni apabila dia mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa kita peduli apa isi hatinya. Tidak usah kita itu. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukumi zahir seseorang. Lahirnya mengucapkan dua kalimat syahadat itu sudah kita anggap dia sebagai seorang mukmin. Karena memang kita diperintahkan untuk menganggap. Untuk hubungannya dengan seseorang yang menjadi seorang mukmin, kita diperintahkan untuk menganggap nahnu nakumu fil dzawahir. Nanti akan sedikit beda dengan kapan menjadi kafir. Konsepnya sedikit berbeda. Kalau tentang kapan menjadi mukmin ini, yang kita jadikan sebagai patokan adalah kita ini diperintahkan untuk menganggap seseorang pada asalnya yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai seorang mukmin. Tidak usah kita pedulikan dengan isi hatinya. Tapi memang tidak berhenti sampai di situ. Penjelasan dari seseorang yang dianggap mukmin bisa jadi mukmin sejati, maksudnya mukmin sejati itu dalam pandangan Allah juga seorang mukmin. Namun bisa jadi dia hanyalah kenyataan yang mukmin hatinya masih munafik, seperti orang-orang munafik yang tinggal di Makkah, di Madinah. Mereka dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperlakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang beriman. Walaupun sejatinya mereka adalah orang-orang yang kafir, bahkan mereka mendapatkan tempat yang istimewa dalam tanda kutip. Apa itu? Fisdarin asfali minana. Tidurnya dianggap sebagai orang mukmin, diperlakukan sebagai orang mukmin. Tapi di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala ia akan dimasukkan ke dalam neraka, bahkan bukan hanya dimasukkan ke dalam neraka. Neraka bagiannya adalah yang paling bawah. Kita tidak salah. Nah, untuk yang tadi. Kalau menjadi orang kafir, dianggap sebagai orang kafir, kita-kita ini insya Allah tidaklah, moga-moga tidak sama sekali. Tapi kita punya potensi untuk menjadi orang yang dianggap sebagai seorang mukmin, tapi sebenarnya termasuk orang-orang yang mendapatkan tempat neraka paling bawah. Nah, untuk kita yang tadi, moga-moga tidak. Karena kita tinggal dan berpenampilan sebagaimana orang-orang Islam pada umumnya, sama dengan orang-orang munafik yang mereka berpenampilan seperti halnya umumnya para sahabat. Kami jenggot panjang, hijab hitam, semacit sok cepat, itu tidak jaminan. Tapi bukan berarti kita boleh mengabaikan sunnah sunnah Nabi itu, tidak boleh. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan berikutnya bahwa setelah seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia mesti berkomitmen dengan rukun dan tuntutan iman. Sebab jika tidak, imannya bisa berkurang atau bahkan bisa jadi imannya itu akan hilang. Rukun dan tuntutan iman. Kalau rukun, asal iman itu kita tinggalkan satu, habis sudah iman kita. Tidak percaya kepada takdir misalnya, hilang iman kita. Tidak percaya kepada malaikat, hilang iman kita. Tidak percaya kepada kitab-kitab, tak terpakai pengakuan iman kita. Kalau tuntutan-tuntutan iman, itu menurut jumlah ulama itu saya kasih dunia yang paling besar yang sholat, karena siapa meninggalkannya maka imannya hilang. Tapi untuk amalan-amalan yang lainnya, barang siapa yang meninggalkannya, posisinya itu dia menjadi pelaku dosa besar. Nanti akan dilanjutkan bagaimana status pelaku dosa besar. Termasuk juga bentuk dari komitmen kepada rukun dan tuntunan iman ini adalah tidak melakukan sesuatu yang bertentangan atau menegasikan rukun iman atau tuntutan iman. Misalnya kita ini kan sebenarnya semestinya hanya taat, tunduk, patuh kepada aturan Allah, yang itu merupakan konsekuensi dari pemahaman kita terhadap ucapan la ilaha illallah. Tetapi apabila kita dalam hal-hal yang khas mestinya kita taat kepada Allah, itu kita taat kepada selain Allah, maka sesungguhnya perbuatan kita tadi telah menegasikan rukun iman. Bahkan bukan hanya rukun iman, rukunnya rukun iman. Para ulama kan menyatakan bahwa dua kalimat syahadat itu rukunnya rukun. Jadi kita perlu perhatian mengenai apa saja perkara-perkara yang dapat membatalkan iman. Nah, kapan seseorang menjadi kafir? Seorang mukmin dapat menjadi kafir yang diketahui oleh khalayak, namun dapat pula hanya diketahui oleh Allah dan dirinya sendiri. Jadi sudah saya singgung ya mengenai hal ini. Nah, kemudian kapan seorang itu bisa menjadi kafir? Seorang mukmin bisa menjadi kafir yakni apabila secara sengaja ini yang disepakati, secara sengaja ia meyakini, mengucapkan atau melakukan kekafiran atau kesyirikan besar. Salah satu rukun iman melakukan sesuatu yang membatalkan pangkal iman, rukun iman, yang tidak. Seseorang dia akan menjadi seorang yang kafir. Kafir dalam pandangan Allah, dan bisa jadi juga selain kafir dalam pandangan Allah, dia kafir dalam pandangan khalayak kaum muslimin. Artinya memang orang-orang kafir, orang-orang yang sudah beriman kemudian satu hatinya di sana sini, dia kafir itu bisa jadi diketahui oleh orang lain, bisa jadi juga tidak diketahui oleh orang lain. Dia pintar-pintar menyembunyikannya. Ini penting untuk kita tetap baik-baik karena pembahasan vonis kafir ini kan menghukumi orang lain sebagai orang kafir. Orang yang kita hukumi sebagai seorang kafir haruslah orang yang benar-benar kafir. Saya katakan tadi inilah bedanya antara konsep memandang seseorang sebagai seorang muslim dengan memandang seseorang sebagai seorang yang kafir. Kalau memandang seseorang sebagai seorang muslim, contoh dari Rasulullah adalah asalkan seseorang itu zahirnya seorang muslim, kita harus menganggapnya sebagai seorang muslim. Tetapi untuk menganggap atau memvonis seseorang menjadi seorang yang kafir, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwasanya sebenarnya hatinya memang seperti itu. Kita mengusahakannya seperti itu. Kekafiran atau kesyirikan besar adalah keyakinan atau ucapan atau perbuatan yang menegasikan aslul iman, asal dari iman, rukun-rukun iman, perkara-perkara yang menjadi syarat sah iman. Nah, sekarang masuk ke tafsirnya. Sudah 45 menit. Ya, tadi kan mukadimahnya. Ya. Mukadimah tidak bukannya tidak penting, yang penting sekali. Karena ada hal-hal yang kalau kita tidak mulai dengan pendasaran tadi, nanti bisa salah paham terhadap kajian ini. Nah, sekarang tentang takdir. Takdir, kafara yukafiru, menurut istilahnya artinya adalah menghukumi kafir. Menurut para ulama Ahlussunnah, takdir atau menghukumi kafir itu ada dua, yakni takdir am atau takdir mutlak dan takdir taklim, atau kita sering mendengarnya istilah takdir muayyan. Sama maksudnya itu ya, takdir am atau mutlak, takdir taklim atau takdir muayyan. Apa itu? Takdir am atau mutlak adalah menghukumi suatu keyakinan, ucapan, atau perbuatan sebagai suatu kekafiran. Jadi yang dihukumi adalah sesuatunya, keyakinannya, ucapannya, atau perbuatannya. Ini takdir am atau takdir mutlak. Ada orang menginjak-injak Al-Quran. Perbuatan menginjak-injak Al-Quran itu adalah perbuatan kufur. Itu adalah suatu kekafiran. Nah, apa yang baru saja ungkapkan ini adalah takdirul am atau takdir mutlak. Sedangkan takdir ta'yin atau takdir mu'ayyin adalah menghukumi seseorang. Kalau yang atas itu sesuatu, kalau yang di bawah seseorang. Menghukumi seseorang yang meyakini, mengucapkan, melakukan suatu kekafiran besar sebagai orang kafir. Ini Al-Sunnah membedakan antara dua hal ini. Hal mana hal ini banyak sekali kaum muslimin yang keliru memahami hal ini. Tapi baca ayat La'in asyrafta ayat datanna amaluka langsung. Ini ada orang yang melakukan perbuatan syirik, sudah dia dihukumi hapus semua amalnya, dia musyrik, syirik akbar, kekal selama-lamanya di neraka. Terus ketemu dengan hadis Nabi, sebabul muslim fisqun wa qitaluhu kufrun. Ini ada orang Islam diperangi, berarti yang memeranginya adalah orang-orang kafir ini. Ketemu ayat langsung langsung dipraktekkan begitu saja, tidak peduli dengan bagaimana para ulama kita dulu memahami ayat-ayat itu dan mengejawantahkannya dalam kehidupan. Lalu mana mereka memberikan rambu-rambu kepada kita supaya kita gampang memahami khusus Quran dan hadis. Ada takdir am, ada takdir ta'yin atau takdir muayyan. Takdir am atau mutlak itu menghubungi sesuatu. Bisa berubah keyakinan, bisa berubah ucapan, bisa berubah perbuatan. Sementara takdir ta'yin adalah menghubungi seseorang, menghubungi pelakunya. takfir am dan takyin ini sama-sama dipraktekkan oleh para ulama. Ya, kalau kita buka buku-buku kitab-kitab yang diwariskan oleh mereka, kita akan mendapati ungkapan-ungkapan dari mereka yang menyatakan bahwasanya perbuatan ini perbuatan kufur, ucapan ini ucapan kufur, keyakinan ini keyakinan kufur. Sebagaimana kita juga mendapati beberapa tokoh yang sempat dihukumi kafir dan akhirnya dieksekusi oleh para pendahulu kita yang soleh-soleh itu. Dua-duanya sama-sama dipraktekkan dan dibedakan, tidak disamakan begitu saja. Jadi sedikit dulu tentang takfir am ini adalah suatu takfir yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mengetahui ilmu tentangnya, mengetahui bahwasannya menjadikan sesuatu selain Allah sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah, tidak diajarkan oleh Rasulullah, meminta bantuan kepada jin untuk misalnya melibatkan seseorang dari sihir. Kalau tidak tahu ya tidak wajib. Yang wajib melakukannya adalah mereka-mereka yang mengetahui bahwa ini adalah ucapan kufur, bahwasanya itu adalah ucapan kufur, bahwasanya perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang merupakan perbuatan kufur. Kemudian penolakan terhadap kewajiban takfir am ini merupakan suatu kekafiran, karena kalau seseorang itu tahu kemudian dia menolak, berarti dia menolak khusus. Menolak khusus berarti menolak keseluruhan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena memang syariat Islam ini satu, tidak boleh diterima separuh, ditolak separuh. Bahkan satu saja perkara yang disepakati sebagai sesuatu yang harus ada kok ditolak, bukan tidak dilaksanakan, yang ditolak, karena antara menolak dengan tidak melaksanakan itu berbeda. Nah, orang yang menolak tapi makanya penolakan terhadap kewajiban takfir am ini merupakan suatu kekafiran. Contoh takfir am, misalnya ungkapan barang siapa mendustakan Allah dan Rasulnya maka dia telah kafir. Barang siapa meyakini haramnya kurma maka dia telah kafir. Barang siapa tidak percaya kepada hari akhir maka dia telah kafir. Barang siapa mengindah-indah mushaf maka dia telah kafir. Barang siapa mencela Rasulullah maka dia telah kafir. Barang siapa dan seterusnya. Itu takfirul am atau takfir mutlak yang kita semuanya wajib untuk menerimanya. Maksudnya menerima konsep tentang ini. Karena tentang takfir takyin perlu kita perhatikan bahwa tujuan syar'i dari diperintahkannya takfir takyin adalah untuk menjaga kemaslahatan agama. Itu tujuannya ini. Agamanya baik, agama untuk kaum muslimin, baik mereka yang tidak melakukan perbuatan kufur ataupun bahkan orang yang melakukan perbuatan kufur. Kan diberi waktu untuk bertaubat. Kalau dia bertaubat kan harus diterima. Kalau diterima kemudian dia meninggal dunia, kan dia akan mendapatkan husnul khotimah. Berarti konsep atau kajian tentang takfir takyin ini tujuannya apa? Ya? mengingatkan, kalau satu saya mengingatkan orang-orang yang menyimpang, mengingatkan orang-orang yang mulai nyambung untuk kembali ke jalan yang benar lagi. Semangatnya itu untuk menjaga kemaslahatan jin. Kalau bicara tentang adzuriyatul khamsah itu nomor satu. Juga agar seluruh kaum muslimin tidak ikut-ikutan melakukan, mengucapkan, meyakini suatu kekafiran. Coba kalau konsep atau teori atau kajian, bukan kajian sebenarnya, bagian dari apa yang diwariskan oleh para ulama ini tidak ada yang mempraktekkan. Tapi orang-orang sembrono, ikut-ikutan mengucapkan kata-kata kufur, ikut-ikutan melakukan perbuatan kufur. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bersikap tegar, tidak ada orang yang bertindak tegar. Ini perlu kita perhatikan baik-baik, benar tentang tujuan ini. Karena Ibnu Qayyim juga ibunya menyatakan bahwa untuk menaklukkan suatu syariat, khususnya terkait dengan masyarakat banyak, itu harus kita perhatikan tujuan syar'inya. Jika tujuannya terwujud, masyru'. Jika tujuannya tidak terwujud, apalagi kalau sampai kita tidak mempedulikannya, sesungguhnya itu merupakan sesuatu yang tidak masyru'. Apalagi kalau malah mendatangkan sesuatu yang berkebalikan dari tujuan dari disyaratkannya suatu hukum. Hukumnya tadi jadi harus ditunda oleh mananya. Begitu dijelaskan oleh para ulama. Setelah ditahyin atau difonis kafir, maka seseorang yang semula semula haram ya, darah, harta dan kehormatannya, diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Jika tidak mau, maka menurut hukum Allah, bukan hukum siapa-siapa, bukan hukum saya, bukan hukum panjenengan soyo, dia tidak boleh, dia tidak berhak untuk hidup di bumi Allah lagi. Kaum muslimin setelah memenuhi syarat-syarat tertentu wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah terkait dengan masalah ini. Saya katakan sekali lagi, setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Karena tidak bebas begitu saja. Kenapa pokok banyak syarat-syarat jalan? Mengingat yang pertama tadi, syarat-syarat itu diantara fungsinya adalah untuk menjaga agar tujuan syar'inya nanti betul-betul terwujud. Nah, karena takdir takyin menyangkut berubahnya hukum darah, harta dan kehormatan, maka para ulama sepakat menyatakan bahwa ini adalah masalah yang serius dan urgent. Ada rambu-rambu yang harus ditaati. Berbeda sekali dengan menghukumi seseorang sebagai seorang yang mukmin. Kalau menghukumi seseorang sebagai seorang yang mukmin, asalkan dia sudah mandul kalimat dan lain, kita terima. Tapi menghukumi seseorang sebagai seorang yang kafir, ada rambu-rambu, ada syarat-syarat, ada perkara-perkara yang harus dilalui, tidak boleh sembrono. Ini wajibnya para ulama. Apa yang mesti kita lakukan sebelum kita melakukan takdir takyin? Ada beberapa hal ya. Yang pertama, hukum yang harus dilakukan tidak itu sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah berhati-hati dalam hal takdir takyin. Lalu tidak mengafirkan pelaku dosa besar, ya, karena memang konsepnya Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Kita tidak boleh mengafirkan pelaku dosa besar begitu saja, selama dia tidak menghalalkan dosa besar itu. Kalau seseorang sudah terang-terangan menyatakan bahwa sesungguhnya melalui ini saya menyatakan bahwa zina itu halal, maksudnya berarti dia sudah terang-terangan menghalalkan suatu dosa. Jangankan menghalalkan dosa besar, ya, menghalalkan dosa kecil saja dia dihukumi sebagai seorang yang kafir. Sama juga dengan mengharamkan sesuatu yang halal, itu hal Allah, dia juga dihukumi sebagai seorang yang kafir. Membedakan takbir am dengan takbir ta'yin, kemudian memerhatikan ihwal tegaknya hujjah. Ada yang lain menjelaskan masalah ini. Lahir orang yang mengucapkan syahadat taib, dasarnya apa? Dasarnya ini hadis riwayat Muslim nomor 227 dari Usama bin Zaid. Dia berkata, suatu saat Rasulullah SAW mengutus kami dalam sebuah karya. Kami pun menyerang sebuah tempat di Juhayna. Aku sendiri menangkap seseorang yang langsung mengucapkan la ilaha illallah, namun aku tetap membunuhnya. Peristiwa ini menyisakan keraguan dalam diriku, lalu melaporkan kepada Rasulullah SAW dan beliau bertanya, kenapa kamu tetap membunuhnya padahal dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat? Aku jawab, wahai Rasulullah, dia mengucapkannya karena khawatir dibunuh. Beliau bersabda, kenapa kamu tidak membelah dadanya sehingga kamu tahu apakah dia jujur mengucapkannya atau tidak? Beliau mengulang-ulang pertanyaan itu sehingga aku berharap kalau saja aku baru masuk Islam saat itu. Ini data atau dalil bahwa sebagai seorang muslim, sebagai kaum muslim, kita diperintahkan untuk menghukumi lahir seseorang. Maka kalau seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka semula kita hukumi dia sebagai seorang yang muslim. Dan itu berlaku terus. Kalau yang pernah belajar ilmu usul fikih, berlaku hukum istishabul hal. Keadaan seseorang sebagai seorang mukmin yang ditanggap seperti itu berlaku terus sampai ada kepastian bahwasanya dia sudah berubah status, sudah update status menjadi seorang kafir. Selama tidak, selama belum dipastikan, maka kita tetap harus menganggapnya sebagai seorang mukmin. Sebenarnya dia melakukan perbuatan kufur, hukumnya saja tetap kita harus menganggap dia sebagai seorang mukmin. Hati-hati, kita harus berhati-hati dalam takdir takdir. Kenapa kita harus berhati-hati? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang berkata kepada saudaranya ya kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada salah seorang dari mereka berdua. Kalau bukan orang yang difonis itu sebagai orang kafir, ya orang yang difonisnya dia adalah orang kafir. Maka harus hati-hati. Harus kita pastikan dulu. Kemudian ada pernyataan dari Abu Muhammad Al-Ghazali dalam Fath Bainal Iman wa Zandaqah. Dia menyatakan bahwa kesalahan dalam bentuk membiarkan 1000 orang kafir hidup adalah lebih ringan daripada menumpahkan darah 1 orang muslim. Ini berkaitan dengan menghukumi seseorang sebagai seorang yang masih muslim. Kalau melakukan beberapa orang melakukan perbuatan kufur, melakukan perbuatan kufur, mengucapkan kata-kata kufur, kita dengar, kita belum memastikannya, kita masih menghukumi dia sebagai seorang yang muslim padahal sebenarnya dia kafir sejati. Berarti kan kita menghukumi dia dengan hukum yang keliru tuh. Orang yang sebenarnya kafir kita hukumi sebagai seorang yang muslim tidak kita apa-apakan. Kata Allah tadi, 1000 kali salah seperti itu, itu masih lebih baik daripada sekali salah menghukumi seseorang itu sudah kafir, padahal sebenarnya dia masih muslim, lalu kita tumpahkan darahnya. Kalau dalam tanqiyah jihadiyah, Syekh Abdullah Azhar menyatakan 99 jauh seperseribu. Kalau ada seorang, Syekh Abdullah Azhar memandang pernyataan yang berbeda ini berlebihan. Maksud sampai sewu. Ya, tahun 60 sama baiklah. 99 kali keliru. Menganggap seseorang itu masih muslim, padahal sebenarnya sudah kafir. Kenapa kita melihat seseorang masih muslim padahal dia sudah kafir? Ya, karena dia tidak mau berubah dan kubur. Dan dia mungkin mengucapkan kata-kata kubur. Pasti karena itu bukan karena sesuatu yang lain. Nah, 99 kali keliru dalam hal itu lebih baik daripada sekali keliru menghukumi seseorang sebagai seorang yang kafir, padahal hatinya sebenarnya masih muslim. Makanya kita punya kewajiban untuk memastikan apakah kalau seseorang itu mengucapkan kata-kata kufur, apakah kalau seseorang itu melakukan perbuatan kufur, itu betul-betul dia sengaja, itu betul-betul dari hati, itu betul-betul kita sebutnya itu beberapa syarat. Kalau tidak, kita masih menunda dulu. Kenapa masih kita tunda? Kita bersama asal. Kita bersama kaidah istishhab. Kita tidak berdosa, kita tidak keliru, kita berpedoman kepada kaidah dasarnya. Seorang yang bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, bila yakini sebagai seorang mukmin, meskipun mungkin dia orang kafir, kayak orang-orang munafik zaman Nabi. Sampai ada kepastian, tidak ada cara memastikannya. Sampai ada kepastian, ternyata dia mengucapkannya atau melakukannya itu betul-betul sadar dari hati dan seterusnya mengikut beberapa syarat yang akan kita sebutkan nanti. Ini warisan yang para ulama hati-hati sekali. Tadi ada beberapa nama yang saya baca diponis kafir oleh para ulama, oleh para pendahulu kita. Sementara itu ada banyak sekali perkara-perkara yang diponis sebagai perkara kufur. Yang masalah tidak menghasilkan pelaku dosa besar, Allah berfirman, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Innallah la yusfiru ayyushraqabihi wa yaqtulu matuna dhalika liman yasha'. Ini ada di dua tempat ya, di ayat 48 dan 116 dari surah An-Nisa, dengan penggal akhir yang berbeda. Frasa terakhirnya ada perbedaan. Sebenarnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa-siapa yang dikehendakinya. Ini maksudnya adalah kalau seseorang meninggal dunia membawa dosa-dosa, kalau yang dia bawa itu dosa syirik, tidak akan diampuni. Kalau yang dia bawa itu dosa selain syirik, berpotensi untuk diampuni. Bisa jadi Allah mengampuninya, bisa jadi tidak. Kok begitu? Ya itu terserah Allah. Yang penting, yang pasti Allah tidak pernah berbuat zalim. Mereka-mereka yang mendapatkan ampunan itu mendapatkan rahmat dan fadl dari Allah. Sementara mereka-mereka yang disiksa, mereka mendapatkan keadilan Allah. Baik memberikan keadilan ataupun memberikan keutamaan, itu semuanya adalah sesuatu yang terpuji. Walhamdulillah. Kalau boleh sih kita berharap menjadi orang-orang yang mendapatkan fadlullah. Teman-teman, hadirin semuanya, sering meminta fadlullah apa tidak? Sering, Ustaz. Sering. Tapi seringnya juga tidak sadar kalau sedang meminta. Cuma di mulut saja, tidak dari hati. Ya, berarti mintanya tidak sungguh-sungguh. Padahal Allah bukan hanya mendengar suara kita, tapi Allah juga mengetahui gerak-gerik hati kita. Artinya Allah tahu siapa di antara kita yang serius memohon kepadanya dan siapa yang cuma menjadikannya sebagai hiasan bibir saja. Nah, kita mesti terbenam dulu tadi. Cuma perjanjian itu putus ini ya. Kita kembali ke sini. Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya tak dapat iman meskipun seberat debu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan juga ada hadis dari yang lainnya yang mirip diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Nah, dari sini Ahlus Sunnah Wal Jamaah tidak mengakhirkan pelaku dosa-dosa. Di Solo ini berkembang kelompok yang mengakhirkan pelaku dosa-dosa. Besar, bahkan sudah sampai ke daerah saya di Magetan sana juga ya, kelompok ini, ya, kelompok yang mengabarkan para pelaku besar-besar. Apakah mereka kafir? Tentu saja tidak. Tidak kafir kecuali kalau setelah mereka mengetahui bahwasanya sebenarnya tidak seperti itu, lalu mereka tetap mengeyel, tetap bertahan dengan ilmunya yang keliru, itu bisa dihukumi kafir. Yang tadi sudah ya tentang membedakan kafir dengan takfir syahir. Kemudian memerhatikan ihwal tegaknya hujjah. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Ayat ke-15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mengadab sampai kami memutus seorang rasul. Berdasarkan ayat ini, para ulama memahami bahwa kalau ada seseorang yang benar-benar belum pernah mendengarkan salah satu ajaran Islam sehingga dia tidak kalau berupa kewajiban mengerjakannya atau bahkan dia tidak meyakininya, kalau berupa larangan dia masih melakoninya, bahkan mungkin dia masih meyakini kehalalannya, dia belum benar-benar belum pernah mendengar keterangan hujjah misalnya, maka dia tetap dihukumi sebagai seorang yang mukmin, bukan sebagai seorang yang kafir. Nah, mengenai hal ini ada khilaf masyhur, khilaf yang terkenal sekali antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah, antara kelompok Mu'tazilah dengan kelompok Asy'ariyah. Hal mana kelompok Mu'tazilah menyatakan bahwa akal itu cukup menjadi hujjah. Artinya kalau menurut orang-orang Mu'tazilah, kok ada orang berbuat syirik, kalau ada orang berbuat kufur, itu nanti mereka akan diadab meskipun belum pernah mendengar, meskipun belum pernah mendengar seruan dakwah Islam. Menurut Mu'tazilah seperti itu. Kenapa? Ya, kenapa gak digunakan akalnya? Alasan mereka seperti itu. Kalau Ahlus Sunnah bagaimana? Ahlus Sunnah mereka patokannya firman Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kalau Asy'ariyah mirip dengan paham Ahlus Sunnah Wal Jamaah, cuma bedanya Asy'ariyah ini memutlakkan dalam segala hal, termasuk dalam perkara-perkara yang sepele atau yang bahkan perkara-perkara yang itu umumnya manusia bersekutu, artinya punya pemahaman yang sama dalam hal itu. Misalnya bahwa berbohong itu sesuatu yang tidak baik, itu manusia dari suku manapun, dari agama manapun menyatakan bahwasanya berbohong itu adalah sesuatu yang buruk. Kalau Asy'ariyah menyatakan orang tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Tapi sama ya, baik Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah dalam hal ini sama-sama menyatakan bahwasanya sisa Allah baru akan ditimpakan kepada suatu kaum apabila Allah SWT telah mengutus seorang rasul kepada kaum tadi. Dan berdasarkan itu pula orang-orang yang tidak pernah mendengar syiar Islam, mereka tidak akan dihukumi sebagai seorang yang kafir. Maksudnya di ini ya, berdasar hadis Nabi. Kajian kita ini kan sebenarnya kajian tentang orang yang tidak beriman ya. Dan Nabi menyatakan di antara manusia itu kan ada orang-orang yang tuli, sama sekali tuli, tidak bisa mendengar apa-apa, sehingga dia tidak pernah belajar tentang Islam. Kemudian ada orang-orang yang gila dan ahlul fatrah, orang-orang yang tidak pernah mendengar syiar Islam. Mereka di akhirat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diuji, meskipun dunia ini bagi umumnya manusia merupakan darul ibtila, tapi bagi sebagian orang ternyata itu tidak berlaku dan darul ibtila mereka bagian dari hari-hari mereka di akhirat. Mereka akan diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke neraka. Kalau mereka mau, maka neraka terasa dingin baginya. Kalau mereka tidak mau, kalau mereka menolak masuk neraka, wes neng akhirat wae diperintahkan oleh Allah, tidak mau. Apalagi kalau misalnya dulu waktu di dunia mereka sempat ketemu dengan Rasul, sempat bisa mendengar, ya, pasti mereka juga akan menolak. Begitu logika yang bisa. Mereka satu poin terakhir terkait dengan masalah memperhatikan ihwal tegaknya hujah ini, yakni masalah pengaruh status wilayah terhadap tegaknya hujah. Karena para ulama menyatakan bahwa wilayah Islamiyah atau darul Islam itu disebut sebagai darul ilmi. Artinya apa? Artinya kalau kita menganggap atau meyakini suatu negeri, suatu wilayah sebagai wilayah Islamiyah, berarti kita mesti mengikuti konsekuensi atas pilihan itu kita ikuti. Apa itu? Meyakini bahwasanya ilmu-ilmu tentang Islam semuanya sudah tersebar luas di sana. Sebaliknya, kalau suatu wilayah dihukumi sebagai wilayah kafirah, maka hukum-hukum Islam secara umum harus diyakini belum diketahui oleh masyarakat itu. Kalau Indonesia itu termasuk wilayah Islamnya atau wilayah kafirah? Termasuk yang mana? Monggo jangan pakai pendapat yang mana, tetapi yang penting konsekuen. Menganggapnya sebagai wilayah Islamnya harus konsekuen. Menganggapnya sebagai wilayah kafirah harus konsekuen. Menganggapnya bukan sebagai wilayah Islamnya dan bukan sebagai wilayah kafirah juga harus konsekuen. Karena jujur ya kita harus melihat kepada pernyataan para ulama dalam fikih memang ada perbedaan pendapat dalam masalah itu. Yang penting bagi kita bukan menentukan statusnya, itu maksud saya itu bukan nomor satu pentingnya, itu penting. Tapi akhirnya lebih penting dari itu. Apa itu? Jangan terpentingnya. Dan kita tidak lanjuti hari itu dengan amal sholih, itu yang sangat penting. Kalau cuma amal sholih tidak ditindak lanjuti apa gunanya? Itu cuma obong-obong perasaan, obong-obong. Sekarang kalau di kampung saya sudah tidak ada ini belarat ya. Sebenarnya kalau peribahasa kan belarat. Sudah tadi ya, sudah menjelaskan juga. Berikutnya syarat tafsir tahyil. Saya hitung dulu ya. Kesempatan buat yang ngantuk supaya melek, karena ini bagian terpentingnya. Yang pertama, syarat takfir tadi ini saya banyak ya urut urutannya dengan versi yang di buku tidak apa-apa ya, karena memang prakteknya mesti dibalik. Kalau di buku ini kan teorinya. Yang pertama adalah tabayyun dan tabayyun. Ini saya perlu buka versi yang satunya saja. Yang ada catatan tambahan. Sebelum kita melakukan takfir tabayyun, kalau kita melihat ada seseorang yang mengucapkan kata-kata kufur atau melakukan perbuatan kufur, maka yang kita lakukan pertama kali adalah tabayyun dan tatabbut. Apa tabayyun? Berasal dari kata bayyana yubayyinu. Tabayyun. Proses wajar tapak melakukan menunjukkan proses. Proses untuk mencari kebenaran. Benar-benarkah seseorang yang mengucapkan kata-kata kufur itu hatinya sekafir ucapannya? Benar-benarkah seseorang yang melakukan perbuatan kufur itu isi dadanya sekafir zahirnya? Kenapa kita masih melakukan yang seperti itu? Karena Allah berfirman, ini terjemahnya ya. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dalam maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Karena perintahkan kita untuk tabayyun. Jangan asal bunuh aja kan mengucapkan itu. Ya kalau kasus ini, kasus saya ini mengucapkan 25 syarat karena takut saja. Boleh kita berkesimpulan seperti itu. Kemudian juga seorang surat yang senang, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada orang fasik membawa suatu berita, periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nanti jangan-jangan tidak seperti itu adanya. Karena kalau kita mempunyai seseorang sebagai seorang kafir, kemudian apalagi disiralah dengan mengeksekusinya, sementara kita tidak tabayyun dan tak takut terlebih dahulu, ya, jangan-jangan dia sebenarnya dalam pandangan Allah masih sebagai seorang mukmin. Itu masalahnya. Kenapa kita harus melakukan tabayyun dan tasabbut? Yang kedua, perkara-perkara yang menjadi mawani. Jadi kalau seseorang itu ditanya, dipastikan kekafirannya, baik itu berupa keyakinan, ucapan atau perbuatan, salah satu yang harus kita pastikan adalah dia mengucapkannya atau melakukannya atau meyakininya bukan karena kejahilan. Karena kalau seseorang itu melakukan atau meyakini atau mengucapkan suatu kekafiran karena kejahilan, karena ketidaktahuan, dia tidak boleh dihukumi kafir. Jadi salah satu bentuk kita memastikannya itu nun kamu jenengan sama kertas mas, bahwa ngantuk dalam majlis itu dilarang, bahwa ini adalah perbuatan kufur, bahwa anda baru saja mengucapkan kata-kata kufur. Saya dulu pernah ada salah seorang ustadz yang saya berprasangka baik, dia tidak ngerti. Kita ini harus berpegang kepada Al-Quran, tapi artinya bukan kepada lembaran-lembaran. Ini lembaran bisa besok diinjak-injak tidak apa. Mengucapkan kata-kata ini, namun kita berpegang kepada dia. Betulkah ucapan ini? Ucapan itu ucapan kufur. dia meyakini hal itu diperbolehkan tanpa karena dia sebelumnya tidak tahu, maka dia boleh dihukumi kafir. Kalau saya itu berprasangka baik, mungkin si ustaz ini dulu tidak ngerti. Bagaimana saya ketika pertama kali diberitahu yang seperti itu, ya namanya juga diberitahu ustaz ya, ya percaya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita semuanya kepada manhaj salaf, sehingga kita bisa merujuk kepada apa yang diwariskan oleh para pendahulu kita, sehingga kita tidak sehingga kita berubah pikiran menuju kepada pendapatnya para salaf. Ibu Dewi menyatakan di antara manusia ada yang tidak paham atau bodoh tentang perkara ini, belum dibahas satu masalah seperti ya. Kebodohannya diakui. Seseorang tidak boleh dihukumi kafir sebelum ditegakkannya hujjah atasnya, yaitu dengan sampainya risalah kepadanya. Kemudian beliau menyitir di Muhammad surat Yesus ayat 15 dan surat Nisa ayat 165. Masukkan tawa, susulah dalam 106. Kalau di sini masih dari ilmu kalimiah, para ulama telah sepakat siapa saja yang hidup di daerah yang sangat jauh dari ahlul ilmi dan ahlul iman, orang itu baru saja masuk Islam, lantas mengingkari kewajiban-kewajiban yang sudah mutawatiroh, maka orang itu tidak boleh dikafirkan hingga dia dipahamkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini beliau menyitir hadis Ibnu Majah, hadis Dhaifah ya. Saya bacakan hadisnya. Kata Hudzaifah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau tiga ya. Ajaran Islam akan menghilang atau luntur sebagaimana pakaian yang luntur, hingga mereka tidak mengerti apa itu puasa, sholat, haji, dan sedekah. Kitab Allah akan diangkat ke langit dalam satu malam, sehingga tidak ada satu ayat pun yang tersisa di bumi. Dan tersisa beberapa kelompok manusia, orang-orang pikun dan lemah berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengatakan, La ilaha illallah, kami pun mengucapkannya juga. Sila, salah seorang tadi bertanya kepada Hudzaifah, apa gunanya ucapan la ilaha illallah padahal mereka tidak mengerti apa itu puasa, sholat, haji, dan sedekah. Kita mengulanginya sampai 3 kali dan tiap kali itu pula Hudzaifah memalingkan mukanya. Pada kali ketiga Hudzaifah menjawab, wahai Sila, kalimat itu akan menyelamatkan mereka dari neraka. Ini orang tidak puasa, tidak sholat, tidak mengerti syariat, tapi selamat dari api neraka. Tidak kafir, padahal sebenarnya kan menurut kaidah umumnya kafir. Ini bodoh yang sangat ekstrim memang ya, yang kita ambil sebagai contoh adalah yang ekstrim. Apalagi yang bodohnya tidak sampai seperti itu. Kan sudah kebetulan bahwa tidak ngerti sholat itu wajib, sudah kebetulan tidak ngerti bahwasanya siang itu wajib, tidak ngerti makna dari la ilaha illallah. Nah, tentunya yang lebih ringan dari itu masih lebih bisa diterima. Begitu. Ada juga hadis tentang seseorang yang karena dia melakukan banyak sekali perbuatan maksiat dan dosa, menjelang dia meninggal dunia, dia berutang kepada anak-anaknya. Maka ini ada di halaman 102 ya, agar dia dibakar. Setelah mati dibakar, debunya diterbangkan di mana beberapa riwayat. Dan salah satu riwayat menyebutkan yang separuh dibuang di daratan, yang separuh diterbangkan di lautan. Si orang ini bilang kalau Allah mampu, mau nggak Allah? Ya berarti mampu loh. Nah, dia tidak tahu bahwasanya Allah itu mampu. Kalau Allah mampu, kata dia, Allah pasti akan menghadapku dengan siksaan yang tak terbalikkan, tak pernah diberikan kepada orang lain. Ternyata akhirnya apa? Dibangkitkan oleh Allah si orang ini dan ditanya apa latar belakang dari pesannya kepada anak-anaknya. Dia jawab, ya Allah, aku melakukan ini karena aku takut kepada-Mu. Artinya dia sudah mendapatkan ampunan. Ucapannya tadi itu kan ucapan kufur sebenarnya. Tidak yakin bahwasanya Allah mampu membangkitkan manusia yang sudah menjadi abu. Itu suatu kekafiran, suatu keyakinan kufur. Tapi karena berangkat dari ketidaktahuan dan semangatnya justru karena dia takut kepada Allah, dia mendapatkan ampunan dari Allah. Hadis ini dijadikan oleh siapa-siapa menggunakannya sebagai landasan bahwa kejahilan itu, ketidaktahuan itu, kebodohan itu, jika benar-benar ada yang seperti itu, menjadi penghalang seseorang itu boleh dihukumi sebagai seorang yang kafir. Yang kedua, takwil. Takwil itu apa? Takwil itu memahami nas tidak sebagaimana mestinya. Nah, kalau ini misalnya kita sahabat Qudamah bin Maktum, ya, dianggap menjadi gubernur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, satu ketika dia minum arak, dia bilang, saya, bagi saya arak itu halal. Loh, waktu itu iya lah, Allah sudah berfirman, yang artinya tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengatakan nama soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Jadi kalau saya beriman dan beramal soleh, minum arak tidak masalah. Kata sahabat Qudamah, menghalalkan khamr. Kekufuran apa bukan? Kekufuran itu. Tapi karena sahabat Qudamah ini salah paham terhadap ayat, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mengafirkannya, tidak menghukumnya sebagai seorang yang kafir, karena dia telah melakukan takwil. Siapa yang bisa melakukan takwil ini? Para mustahid. Kalau orang yang mukolik-mukolik seperti kita ini, tidak bisa bertakwil. Takwilnya orang di kompok. Ya. Yang melakukan takwil itu para mustahid. Bisa jadi salah, bisa jadi benar takwilnya. Kalau takwilannya benar, dapat pahala. Kalau takwilannya salah, diampuni. Mungkin ya, bagi mustahidnya, maka jadilah mustahid. Penuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Menguasai benar ayat-ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, istilah para pendahulu, ilmu usul fikih, bahasa Arab. Itu syarat-syarat dasarnya. Lho kok abot man suargo bi orang murah emang. Salah weh, dimaafkan, pengen tau. Ya kalau pengen, syarat-syaratnya itu. Nah, terkait dengan masalah takwil ini ada tiga pertimbangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentang pelaku takwil. Dia melakukan takwil itu atas dasar apa? Semangatnya apa? Karena ada orang-orang yang dia melakukan takwil semangatnya ingin keluar dari syariat. Ya. Dan itu nanti akan dilacak oleh Qadhi. Karena sebenarnya memang urusan memvonis kafir, jika ada hukuman Islamiyah, itu menjadi urusannya Qadhi. Karena di meja qadha'lah seseorang, nanti akan ditentukan nasibnya. Apakah dia diberi waktu taubat 3 hari atau bagaimana mestinya yang diberlakukan untuknya. Itu di meja qadha', bukan di meja ini. Ini pelaku taklim ini alamannya apa? Nanti diteliti. Seorang qadhi memang akan meneliti. Yang kedua, perkara yang ditakwil. Perkara yang ditakwil itu perkara apa? Jadi apa yang dimaksud dengan perkara yang ditakwil? Apakah itu perkara yang orang awam ada tahu? Atau perkara yang kebanyakan orang atau banyak orang yang tidak mengetahuinya? Itu berpengaruh. Yang ketiga adalah mengenai nas yang ditakwil. Apakah nas yang ditakwil itu memang bisa secara bahasa dipahami seperti itu? Atau ini orang tidak bisa bahasa Arab tapi dia melakukan takwil, berarti nanti takwilnya keliru, tidak dianggap takwil yang seperti itu. Ya. Makanya tadi saya katakan takwil ini memang biasa dilakukan oleh para mujtahid. Maka orang yang melakukan takwil, dia terus dia melakukan buatan kubur atau mengucapkan kata-kata kubur karena takwil, dia tidak dihukumi sebagai seorang yang kafir. Berikutnya khotok. Khotok itu tidak sengaja, keliru. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, tidak ada dosa atasmu. Ini maknanya sebenarnya. Terhadap apa yang kamu tidak sengaja padanya, tetapi yang ada dosanya adalah apa yang disengaja oleh hatimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya Allah menolerir dari umatku, Allah Azza wa Jalla umat ini dosa karena tidak sengaja, lupa, dan apa saja yang dipaksakan kepada. Jadi tidak sengaja mengucapkan kata-kata kufur, tidak sengaja melakukan perbuatan kufur, betul-betul tidak sengaja, itu tidak dihukumi sebagai orang kafir. Misalnya orang lagi marah-marah, banting mushaf juga. Nah, jenengan sadar yang Anda banting itu apa? Emang apa? Buku-buku saya kan? Itu ada Al-Qur'annya, ada mushafnya. Kamu kafir loh mas. Tidak, kalau saya tidak sengaja, saya tidak termasuk membaca mushaf. Kalau sengaja, tidak kafir. Tapi saya kan tidak sengaja. Kita jangan berhubung ya. Kemarin saya lihat membaca mushaf. Tidak, kita cari tahu atas dasar apa dia membantingnya. Atau dia menginjak-injak. Atau dia mendudukinya. Harus dipastikan dulu kenapa dia melakukannya. Siapa tahu, pertama tidak tahu, bisa jadi karena takwil, bisa juga karena dia tidak sengaja. Karena kalau tidak sengaja, memang Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulullah sudah menyatakan Allah Subhanahu wa Taala akan menolerir, memaafkan. Ikrah yang muncit. Apa itu ikrah yang muncit? Dipaksa untuk mengucapkan atau melakukan suatu kekafiran dengan ancaman yang mengenai nyawa atau anggota badan. Jadi ikrah itu ada yang muncit, yang ancamannya berat, tadi ya, penggal leher, penggal tangan, atau ancamannya ringan. Kalau kamu tidak mau mengucapkan kata-kata kubur, kamu tak pukul dong. Nah, kalau cuma dipukul, kita masih lebih memilih di pukul. Tapi kalau sudah dipotong tangan kaki atau potong leher, itu diperbolehkan kita mengucapkan kata-kata kufur atau melakukan perbuatan kufur jika kita dipaksa untuk itu. Walaupun yang terbaik adalah tetap bertahan di atas jalan iman. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau ditanya, dikomentari Syekh, bukankah Anda disiksa sedemikian rupa ini, mestinya Anda sudah mendapatkan rukhsah untuk mengucapkan kata-kata kufur, untuk mengikuti apa yang dinyatakan oleh khalifah bahwa Al-Quran itu makhluk. Apa kata Imam Ahmad? Kalau semua orang mengambil rukhsah, kapan kebenaran ini akan berdaya? Saya lebih baik disiksa. Yang penting bisa menyuruhkan kebenaran ke seantero penjuru bumi. Dan alhamdulillah, sama sekarang kaum muslimin tetap berada di atas akidah bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. atas jasa ya, tanpa membesar-besarkannya, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Makanya beliau disebut sebagai Imam Ahlu Sunnah. Itu salah satunya karena itu. Karena beliau bertahan walaupun disiksa, walaupun diintimidasi, dicambuk sampai pingsan setiap hari, tetap bertahan bahwasanya apa itu halal Allah. Tetap bertahan pada prinsip akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dasarnya ini an-halaik wal sunnah. Dan yang terakhir, kalau seseorang melakukan perbuatan kufur atau mengucapkan kata-kata kufur karena taklid, dia juga tidak bisa dihukumi kafir. Dasarnya apa? Orang yang taklid itu orang yang bodoh kan sebenarnya. Orang yang bodoh itu dia diperintahkan oleh Allah untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dia bisa melaksanakan kewajibannya untuk bertanya kepada orang yang dia anggap, dia yakini sebagai orang yang mengerti. Tak tahunya orang yang ditanyanya itu memfatwakan suatu kekafiran. Mau bodoh kan orang nanti. Dia ngikut. Dia tidak melaksanakan kewajiban Allah atau bertanya atas taklidnya bahwa ternyata itu adalah sesuatu yang melanggar aturan Allah, dia tidak tahu. Ya dia dimaafkan, dia diterima, uzurnya diterima. Makanya ternyata kan di sini bahwa dalil diterimanya taklid sebagai uzur itu sama dengan dalil diterimanya kejahilan sebagai uzur. Dalil-dalilnya sama. Karena sebenarnya orang yang bertaklid adalah orang yang sudah berusaha bertanya, tetapi dia mendapatkan jawaban yang keliru. Kan mesake banget ya, ada orang diperintahkan bertanya, dia bertanya, dia sudah berusaha mencari orang yang paling baik menurut dia, yang orang yang paling sholih, memang tampilannya sholih. Selalu pakai baju putih, pakai sorban putih, jenggotnya juga sudah putih, pakai tasbih putih. Ditanya jawabnya putih, ternyata yang putih itu salah. Takfir, kekafiran, dia ikuti. Bagi dia, mereka-mereka yang dicap sebagai orang yang bikin kerusakan, bikin teror di masyarakat, bukan orang soleh ini. Masyarakat alam kan ada yang punya pandangan seperti itu. Pandangan sederhana. Mereka tidak bisa dihukumi salah begitu saja. Karena mereka belum mendapatkan bayan yang cukup. Mereka tetap berpatokan kepada para syekh mereka ya sudah, mereka bertaklid. Mereka mendapatkan bundur. Nah, ini disekaskan dari Ibnu Qayyim dalam kitab beliau. Beliau menyatakan mengenai pembagian orang-orang ahli bid'ah. Ada yang kafir, ada yang jahil. Beliau menyatakan yang pertama, orang jahil yang bertaklid dan tidak memiliki pengetahuan. Kata Ibnu Qayyim, mereka ini meskipun melakukan perbuatan kufur, meskipun mengucapkan kata-kata kufur, tidak dikafirkan dan tidak difasikkan. Sebab mereka sudah melaksanakan kewajiban mereka. Kewajiban orang yang tidak ngerti itu bertanya. Cuma ada kalanya orang bertanya itu salah dalam memilih orang yang ditanya. Nah kecuali kalau dia memang sengaja tahu ada orang soleh, yang satu orang soleh, dia bertanya kepada orang yang soleh. Nah itu nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban atas ketidaksungguhannya dalam bertanya. Masalahnya kita punya kewajiban yang berbeda-beda ya, memang kalau kita lihat dari aspek ini. Kemudian yang ketiga, memastikan tegaknya hujjah. Oh, tadi sudah kita singgung ya. Kata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya aku termasuk orang yang paling keras melarang penisbatan kafir, fasik dan maksiat pada orang-orang tertentu. Takyin. Kecuali diketahui telah tegak hujjah. Halamana orang yang menyalahinya dihukumi fasik kafir, fasik atau maksiat. Coba tahu di halaman 229 kalau di kitab poin kafir halaman 132. Imam Syafi'i juga menyatakan siapapun yang mengingkari perkara ini setelah ditegakkannya hujjah kepadanya, maka ia kafir. Adapun sebelum ditegakkannya hujjah kepadanya, maka ia mendapat uzur karena bodoh. Jadi kita harus memastikan hujjah sudah tegak. Kaitannya dengan apa saja? Tadi ada hubungannya dengan masalah status dar, ada kaitannya dengan kondisi masyarakat, ada kaitannya dengan jumlah dai yang menyerukan syiar-syiar Islam ala paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpengaruh pada penentuan status seseorang apakah dia masih Muslim ataukah sudah kafir. Ya sudah selesai ini. Kita intip dulu slide yang satunya. Sorry ya sudah. Mulai takdir saya sama saja tadi yang pertama tahlil dan takbir, kemudian tadi saya balik ya memastikan tegaknya hujjah dan yang ketiga memastikan tidak adanya mawani takfir penghalang-penghalang seseorang dihukumi kafir. Yang pertama tadi jahil, yang kedua takdir, yang ketiga khotok atau tidak sengaja, yang keempat karena dipaksa dengan paksaan yang mengancam jiwa atau tubuh, dan yang terakhir karena takdir. Alhamdulillah sampai di sini alhamdulillah semoga bermanfaat, semoga bisa ditangkap dengan baik ya. Kalau mau mendalami lagi bisa copy pen saya, bisa nanti bawa ke depan copy hasil rekamannya ini, bisa juga dilengkapi dengan membeli buku di luar supaya lebih lengkap lagi. Demikian saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kembalikan kepada masalah yang bisa membuka masjid supaya memandu sesi tanya jawabnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan yang tulis dari Pak Kintinan berkaitan dengan pada kita pada jam hari ini itu konek kabel, dan untuk satu jam ke depan sampai sekitar 12 atau waktu duhur tadi kita buka sesi tanya jawab. Untuk ikhwannya nanti langsung berdiri di ini, kemudian untuk ahwatnya bisa melalui kertas dan diletakkan di atas meja yang berada di depan. Lalu tadi kita buka sesi pertama untuk 3 orang penanya. Kami persilakan. Ya, Mas yang ada di belakang, silakan maju ke depan. Yang mau saya tanyakan tentang masalah mushaf. Apakah tadi ulang Mas biar terdengar oleh semuanya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa kalau menginjak atau menduduki mushaf secara sengaja itu termasuk perbuatan mukabarah. Kemudian kalau buku-buku itu juga terkandung nilai-nilai kalamullah, ya, buku-buku seperti yang kita baca, buku bacaan Islam, kemudian juga diduduki, diinjak lantaran mungkin digugat dan sebagainya, itu apakah juga perbuatan kafirah? Yang kedua, kami mau menanyakan apakah orang-orang yang hari ini sudah ditetapkan juga termasuk orang-orang yang berpartai politik, itu orang-orang yang bisa dikatakan kafir? Demikian juga orang yang memegang kekuasaan di negara ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa yang meninggalkan sholat dengan sengaja bisa menyebabkan kepada kekafiran. Ini terjadi di daerah saya, banyak yang hanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi ketika sholat lima waktu, sepertinya mereka tidak mau peduli. Nah, ini tidak kita boleh menolak. Sekian, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa saja yang pertama, nama saya Awi. Yang saya tanyakan adalah, seandainya seseorang hidup di negara yang bukan hukum Islam dan dia memutuskannya hukum itu dengan hukum kafir, padahal orang-orang yang memutuskan itu pun juga statusnya orang Islam. Bagaimana dengan ayat Allah yang tersunyi yang dilemah dan terhadap wa malam yakum jima'an dalam lahu sallallahu alaihi wa sallam. Maka orang-orang yang memutuskan semacam itu, apakah bisa dikulit orang itu memang kafir mutlak? Demikian yang saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai menduduki buku-buku di mana buku-buku itu mengandung tulisan ayat-ayat Al-Quran. Yang perlu kita pahami bahwa ketika hukum-hukum mushaf Al-Quran, baik itu berupa satu lengkap, satu mushaf, atau satu lembaran atau lembaran-lembaran tertentu, ya, satu lembar atau dua lembar, di mana itu hanya tertulis ayat-ayat Al-Quran, itu hukumnya berbeda dengan manakala di situ ada tulisan-tulisan yang lain. Para ulama membedakan yang seperti itu. Meskipun demikian, kalau yang disepakati dengan para ulama yang kita injak atau kita lempar, maka itu adalah perbuatan kufur, itu adalah yang mushaf utuh atau lembaran-lembaran yang isinya adalah ayat-ayat Al-Qur'an saja. Itu sepakat para ulama. Mengenai yang di sana ada tulisan-tulisan lainnya, sekalipun misalnya kita mengambil atau sepakat dengan mereka yang berpendapat bahwasanya itu bukan mushaf, sehingga kalau perlakuannya juga tidak sama dengan perlakuan kita kepada mushaf, maka mestinya kita melihat pada bahwa kalau kita melakukan yang seperti itu, sesungguhnya itu bukan suatu tindakan yang berdasar, ya. Sekurang-kurangnya itu bukan suatu tindakan yang berada. Sekalipun misalnya kita setuju dengan mereka yang berpendapat bahwasanya itu bukan lagi mushaf, sehingga kalau dilempar atau diinjak hukumnya tidak sama dengan ketika kita melempar atau menginjak mushaf. Tetapi itu semua bukan suatu perbuatan yang berada. Kalau kita bicara tentang penghormatan kita kepada ilmu hari ini dibandingkan dengan para pendahulu kita, jauh sekali. Saya ini mengajar di Ma'had Ali. Saya sudah pernah mengingatkan supaya janganlah gampang meletakkan buku-buku di sembarang tempat. Jadi, ada beberapa santri yang saya lihat agak teledor, tidak semuanya di satu dua, itu meletakkan buku di bawah kursi yang didudukinya, tidak duduki langsung, memang dijelaskan di bawah kursi, tapi itu sungguh bukan satu perbuatan yang terpuji. Mana penghormatannya kepada ilmu yang dia cari, apa namanya, siang malam, pagi sore, kok setelah dia tulis cuma dia letakkan begitu saja, diletakkannya bahkan di tempat yang tidak tepatnya. Jadi ini ada hubungannya dengan agama. Islam ini kan juga bukan hanya masalah fikih, tapi kita juga harus memperhitungkan, memperhatikan masalah agama. Semoga-moga ini santri-santri saya yang hadir besok-besok tidak ada lagi yang melakukan yang seperti itu. Kemudian yang kedua, mengenai mereka-mereka yang memegang tampuk kepemimpinan dan kekuatan hari ini, juga mereka-mereka yang terjun di partai politik, yang notabene partainya adalah partai-partai yang tidak dalam tanda kutip ya dilandasi dengan landasan Islami. Apakah mereka semuanya dapat dihukumi sebagai orang-orang yang kafir? Kalau begitu, masyarakat kaidah atau rambu-rambu takbir yang sudah kita kasih tadi itu berlaku umum, berlaku untuk semua orang yang disinyalir atau diketahui mengucapkan atau melakukan perbuatan kufur atau keyakinan kufur atau ucapan kufur. Itu bukan hanya berlaku untuk rakyat belaka, tidak berlaku untuk presiden. Presiden itu berlaku untuk semua. Maka kewajiban kopi atau kewajiban kita, misalnya kita mau melaksanakan hukum Islam berkaitan dengan masalah ini adalah memastikan ya, menapaki rambu-rambu yang telah ditentukan oleh para salaf tadi. Kesimpulannya bagaimana? Nah itu nanti. Ada memang itu sekaligus menjawab pertanyaan Bapak yang terakhir tadi. Nanti teman-teman bisa membaca misalnya kitab Fidilah Surat Taubah yang ditulis oleh Syekh Abdul Azhar rahimahullah. Beliau di situ memberikan penjelasan mengenai siapa-siapa dari orang-orang yang berada di dalam kepemimpinan itu yang bisa dihukumi kafir dan mana yang tidak. Maksudnya yang ini berbicara tentang kedekatannya kepada kekafiran. Beliau menyebutkan bahwa ada person-person tertentu yang bisa dihukumi sebagai seorang yang kafir karena memang hampir-hampir tidak ada hujjah, hampir-hampir tidak ada rambu-rambu yang tidak dilewati terlebih dahulu sebelum kita memonisnya. Jadi misalnya seorang presiden mengungkapkan suatu ungkapan yang itu jelas-jelas ungkapan kufur. Dia terang-terangan. Dan di situ bisa kita tangkap atau bisa kita hayati. Mungkin apa tidak, sang presiden ini dia tidak mengetahui. Ya, ini berarti memang masih sangat terkait erat dengan kondisi antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Kemungkinan kecil kan seorang presiden itu seorang yang bodoh, apalagi dia juga ngaji Quran, apalagi dia juga punya tim dari kalangan para ulama. Jadi kalau ditanya apakah bisa masing-masing itu divonis kafir takyin ya, bukan kafir mutlak pak ya, divonis kafir takyin. Kalau ditanya bisa, bisa. Hukum Allah memang menjelaskan seperti itu. Nah, tetapi tetap dengan mengikuti rambu-rambunya. Cuma memang ada sedikit perbedaan nanti antara orang yang masyarakat awam yang sekolah SD juga nggak selesai dengan orang yang juga doktor. Itu kan masih beda. Logika berpikirnya beda. Pernah mendengar ini itunya beda. Apalagi bersahabat dengan orang-orang Islam di seluruh dunia, bersahabat atau kenalan juga dengan orang-orang yang tidak suka dengan dia tentang prinsip-prinsipnya. Itu semuanya mesti menjadi bahan pertimbangan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari bapak yang kedua tadi ya, mengenai sikap kita terhadap saudara-saudara kita, masih saudara atau enggak ya, yang mereka hanya melaksanakan sholat itu kalau sholat id saja, mereka tidak melaksanakan sholat lima waktu. Misal jadi nasyarakatullah, kalau kita mengikut ke madhab syafi'i, di mana menurut para fuqaha madhab syafi'i, orang yang meninggalkan sholat karena malas, bukan karena menolak kewajiban sholat, itu dihukumi bukan sebagai orang kafir, maka kita tetap menyikapinya sebagai saudara kita. Karena yang Indonesia ini kan umumnya mengaku bermadzhab Syafi'i. Kalau kita tahu ditanya sikap kita bagaimana? Ya sikap kita tentunya selain kita menyikapinya sebagai seorang muslim, kita mesti berusaha untuk senantiasa mengajaknya kembali ke jalannya. Nah, kita mesti mengusahakan itu. Ya, wallahu a'lam. Ada dua yang saya tanyakan tadi. Yang pertama, di sana ada yang mengatakan bahwasanya tafsir tafsir takwil ini adalah hak khusus para ulama. Sejauh mana pernyataan ini kebenarannya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada seorang pelajar ilmi yang sudah belajar, dia bukan ulama, juga bukan tapi sudah belajar ilmi, dan dia mengetahui kaidah-kaidah dalam tafsir takwil. Kemudian dia melihat seseorang yang telah terpenuhi syarat-syaratnya, bolehkah dia itu mempunyakan pada orang lagi? Ini aja. Sekarang kenalannya orang lain juga. Kalau yang kami tanyakan di sini, bahwasanya adanya semacam kebodohan itu bisa dihujat dalam masalah tafsir tadi. Kemudian bagaimanakah dengan adanya media, baik media cetak maupun elektronik yang sudah masuk ke pemerintahan yang mana di sana menunjukkan kepada syariat Islam, apakah hukum ini masih bisa kita adakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi ada penanya yang pertama tadi menanyakan kalau ada yang politik itu kira-kira gimana? Maksudnya apa namanya? Apakah itu bagian dari kafiran itu ya? Pertama, kemudian selanjutnya ini berkaitan juga tadi apa kita melihat kalau itu ya, kalau soal itu ayat 15 dan pasal ayat 95 dasarnya itu, nah apa berkaitan dengan ini sebetulnya yang kalau dalam konteks kita sekarang yang dinamakan dengan hujan, maksudnya hujan sampai ke masyarakat itu yang seperti apa? Apakah kita dalam satu komunitas masyarakat kita gitu ya? Jadi sudah ada satu orang yang apa sering ke masjid kemudian dia bersama, atau bahkan boleh kita katakan kalau jumatan itu kan banyak ya, masyarakat kita kan sering jumatan. Apakah itu bagian dari hujan yang mungkin bisa dikatakan artinya masyarakat-masyarakat kita memang sudah mendapatkan hujan? Nah, berkaitan dengan apa namanya yang lain, ada kondisi yang lain yang ekstrim barangkali ya. Saudara kita yang dia tinggal di daerah pedalaman yang barangkali kalau saya memilih ya daerah-daerah saudara-saudara saya Merapi gitu ya, anak-anak Indonesia, saudara-saudara Merapi gitu, atau itu daerah belum gitu yang masuk-masuk gitu kan, aktivitas dakwah Islam itu belum begitu masuk di sana. Kira-kira ini apa hujat bisa dikatakan sudah sampai kepada mereka atau belum? Yang pertama, apakah tafsir takwil itu merupakan hak khususnya para ulama? Yang pasti, tafsir takwil itu bukan haknya para juhala. Bukan haknya para juhala. Artinya apa? Tafsir takwil itu tidak harus bukan merupakan hak khusus orang-orang yang bergabung dalam majelis ulama. Orang-orang yang bergabung atau yang ditunjuk oleh imam menjadi anggota majelis qadha tidak. Tetapi pasti tafsir takwil itu menjadi haknya orang yang betul-betul mengerti urusan itu. Para mualaf boleh yang dia melakukan tafsir takwil atau tidak? Tidak ngerti ilmunya kok. Ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian, bagaimana dengan talibul ilmi yang dia sudah berusaha, yang tampaknya sudah dekat-dekat dengan derajat mustahid begitu? Dia melihat ada seseorang yang melakukan perbuatan kufur. Dia bisa mengerti kaidah-kaidah takfir takyin. Dia juga sudah mendekati orang tadi bertanya dan sebagainya, melewati rambu-rambu takfir takyin. Ketika tiba giliran akan memfonis, bolehkah dia melakukannya? Kalau memang semua syarat sudah dia memenuhi, secara umum dia diperbolehkan melakukannya, akan tetapi itu untuk dirinya sendiri. Itu untuk dirinya sendiri. Tidak untuk disiarkan kepada khalayak. Karena apa? Dia masih tahu itu lagi. dia masih belum punya kapabilitas yang utuh. Dia masih mencoba mencari tahu. Dia sedang berproses. Kelak jika dia sudah menjadi seorang mustahid dan ditanya oleh orang, maka dia pasti menjawab. Kelak jika dia sudah menjadi seorang qadhi atau diangkat sebagai qadhi, maka harus mengambil keputusan yang itu mestinya ditindaklanjuti, karena semua keputusan tentang takdir ini mestinya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan hukum sebagaimana yang disyariatkan di dalam Islam. Jadi menjadi sikap pribadi tidak masalah. Tidak usah disampaikan kepada orang lain. Misalnya kita tahu di kampung kita ada orang yang jelas-jelas menurut kajian kita ini sudah tidak ada kemungkinan dia masih mukmin. Cuma dia masih rajin sholat di masjid. Setiap kali kita ke masjid melihat dia menjadi imam, kita balik lagi pulang ke rumah, keluarnya di rumah. Tidak apa-apa. Ini orang usah kondo-kondo karo wong liya. Hanya untuk Anda. Ini supaya salah satu tujuannya adalah menjamin tidak terjadinya fitnah. Bagaimana dengan orang lain yang mereka sholat di belakangnya, sholatnya masih tidak terbuka? Itu menurut pandangan kita yang sudah tahu. Kalau orang-orang yang sholat di belakangnya itu adalah orang-orang yang tidak tahu, yang menurut mereka imamnya masih mukmin, sholatnya masih sah. Jadi kita nggak usah terlalu apa istilahnya sok peduli dengan batal sahnya amalan orang lain, kecuali itu sesuatu yang qati, sesuatu yang qat'i. Misalnya jelas-jelas ada orang yang buang angin kok nekat sholat, dan itu harus kita tegur. Kalau masalah penentuan ini kan ada hal yang sifatnya ijtihadi, ijtihadnya seorang qadhi. Sementara kita belum mencapai tingkatan mustahil. Sebagai sikap kehati-hatian, geger imannya sudah dasar, terus kita melaksanakan sholat sendirian, itu tidak masalah. Ya. Kemudian, kemudian mengenai sudah banyaknya, sudah maraknya media cetak, media elektronik dan sebagainya, apakah itu dapat saya bantahkan, membatalkan bahwa kebodohan dapat dijadikan sebagai hujah? Artinya dengan adanya sarana-sarana tadi, kebodohan tidak dapat lagi menjadi hujah. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya ya, mengenai apa namanya tadi yang sampai di beberapa desa tertentu dan desa yang lain yang ada tadi. Di buku yang ditulis oleh ahli maksud ini ada satu subjudul di halaman 148. Beliau menuliskan bahwa qiyamul hujjah itu bersifat relatif. Artinya apa? Artinya antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, antara satu orang dengan orang yang lainnya, antara satu masalah dengan masalah yang lainnya, itu bisa jadi berbeda. Gunung Kidul mungkin tidak sama dengan Merapi. Merapi pasti tidak sama dengan seputaran Teluk Baru. Dalam hal apakah seseorang sudah mengetahui suatu perkara itu menjadikan satu perkara sebelum. Meskipun di Indonesia secara umum sudah dapat dijangkau oleh sinyal alat-alat telekomunikasi dan juga informasi. Yang kita jadikan sebagai patokan adalah hakikatnya bagaimana. Sekarang kalau kita bicara media telekomunikasi dan informasi, apakah media-media itu benar-benar sudah difungsikan dengan baik oleh para jemaah atau belum? Atau media itu justru digunakan oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik untuk menyebarkan keinginan dan kekafiran masyarakat? Ini harus jujur kita. Terus ada TV, terus ada radio. Nonsewo, berapa kali Anda masuk TV? Berapa kali Anda masuk radio? Tidak cukup, Pak. Iya, emang. Masuk TV tidak cukup. Nah, berapa sering Anda berdakwah, mensyiarkan Islam yang benar, kemudian siaran itu sampai ke telinga masyarakat, sampai ke hadapan masyarakat, lewat sarana-sarana yang Anda sebut tadi. Kalau belum, ya jangan menganggap Anda sudah melakukan iqamah itu bekerja. Karena apa? Karena Indonesia ini termasuk negeri yang diperdebatkan mengenai status keislamannya. Kita kembali ke status wilayah tadi ya. Suatu wilayah yang dikenal atau dianggap sebagai wilayah kafirah, maka secara umum ilmu-ilmu tentang Islam, baik yang kecil atau yang besar, semua diumumi belum diketahui, kecuali terbatas yang sudah disampaikan oleh para juru'at. Ini kita belum bicara tentang realitas nasib para juru'at ala sunnah yang saban hari secara tidak langsung berperan berhadapan dengan para juru'at ala yang bilang-bilang bagi jahat. Saya di televisi, di radio itu kan lebih banyak yang menyampaikan sesuatu yang tidak betul. Dan anehnya, bukan aneh sebenarnya, itu lebih diterima oleh masyarakat. Jangan tak repotan diri loh. Kita sudah kajiannya cuma sepekan sekali. Itu ada yang datang pegang ngantuk-ngantuk. Sementara televisi setiap pagi dipelototi. Yang diajarkan apa? Kesehatan. Orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang jahil, orang-orang yang kelasnya baru bisa bertakwil. Logika yang dibangun oleh para tentara itu sangat masuk akal. Sebenarnya pasti mereka lebih ikut kepada apa yang disampaikan oleh para juru'at itu. Jangan kalahkan mereka. Karena memang kewajiban kita bukan menyalah-nyalahkan. Kewajiban kita adalah mengingatkan mereka untuk ini loh yang benar itu benar mendakwahi mereka. Jadi kalau misalnya apakah dengan itu sudah selesai penegakan hujah dengan adanya khotib di hari Jumat, dengan adanya pengajian sepekan sekali ya? Saya kira belum, karena kondisi wilayah kita sekarang ini. Kalau kita tinggal di wilayah Islamnya, semua bisa diselesaikan dengan seorang ahli ramal mengatakan. Memberikan saudara ini sampaikan kepada masyarakat tiga ini semuanya sudah harus tahu, tidak ada yang melanggar lagi, ada yang melanggar bisa dikenai hukuman, tidak ada alasan tidak tahu. Itu kalau dalam pemerintahan Islam. Tapi di kondisi kita seperti sekarang ini, kita sampaikan satu sunnah, 10 orang menyampaikan masing-masing 10 bid'ah. Realitanya tetap seperti itu. Ya memang perjuangan kita ini masih panjang, berat ya. Tapi itu tantangan yang kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah pahalanya banyak. Kada Allah Rasul. Pertanyaan tertulis, bukankah batas antara muslim dan kafir adalah sholatnya? Betul. Sehingga orang yang tidak menjalankan sholat otomatis dia kafir, salah. Dan tidak mendapat hak sebagai muslim. Contoh, jika meninggal bisa boleh disolatkan. Ya, saya katakan, hadis ya, hadis ini. Alhamdulillahi bainana wa bainal kufri tarkus sholat dan hadis yang semisal dengannya. Itu tidak boleh kita pahami menurut pemahaman kita sendiri, kecuali kalau kita mau menyatakan diri keluar dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah ya sungguh. Tapi kalau kita tetap berkomitmen kepada manhajnya ahlu sunnah wal jamaah, ya kita masih memahaminya dengan bagaimana para ulama kita dulu memahaminya. Hasilnya kan satu yang kita jadikan sebagai dasar untuk mengambil satu keputusan hukum kita di sini, maksudnya para mustahid ya, adalah semua dalil terkait dengan masalah tertentu. Kalau ada 10 ayat surat Al-Hadid, jangan semuanya harus dihadirkan. Kalau terjadi kelihatannya saling bertentangan, harus dikompromikan. Itu tugasnya mustahil. Sekali lagi, keliru kalau kita hanya berpedoman kepada satu nas dalam suatu masalah. Kita masih merujuk kepada bagaimana para ulama dulu menjelaskannya. Karena para ulama meskipun kadang-kadang tidak menjelaskan dalilnya, sebenarnya dibalik kesimpulan hukumnya mereka sudah membaca dalil-dalil terkait dengan masalah yang dibahas. Begitu. Allah Alhamdulillah. Kita lupa untuk terminnya. Jalannya yang diberikan kepada orang yang setelah diponis akhir itu, jalannya bagaimana Ustaz? Apakah ada contoh yang sore dari salah? Yang kedua, apakah ada hukuman bagi orang yang salah diponis di mata orang lain? Saya mau tahu. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan seputar kaidah, sebuah kaidah yang banyak disalahgunakan dan kita tergelincir dari sesuatu yang muda-muda. Bapak saya itu sebuah kaidah yang mengatakan bahwasanya persiapan tidak mengkafirkan atau ragu-ragu akan kafiran orang kafir, maka dia telah kafir. Saya mohon penjelasan lebih rinci dari Ustaz tentang bagaimana, soalnya memang saya sempat terjadi juga ketika ada teman yang memang pernah polis buat parol gitu ya. Kemudian dia menerapi saya, kok saya tidak seperti itu, dia mengatakan saya juga gitu. Ya, saya mohon lebih rinci, soalnya kemarin pernah mengikuti sebuah kajian dan apalagi yang muda-muda itu ada bakat untuk menjadi, ada bakal menjadi khawarij masih muda, terus sedikit ilmunya tapi udah keluar-keluar gitu kan. Saya mau ber cukup? Ya, selamat pagi. Nanti Ikhwan bisa membukanya di buku-buku fikih karena memang itu menjadi bagian dari pembahasan fikih. Para ulama sepakat dalam hal itu, makanya pemberian waktu tiga hari untuk bertaubat. Kecuali pada kasus-kasus tertentu di mana babnya bukan bab penegakan hudud, tetapi babnya bab ingkarul munkar, itu tidak perlu menunggu waktu. Bisa langsung dilaksanakan, tidak langsung dilaksanakan eksekusinya. Apa itu mungkin pada kesempatan yang lain kita bisa mengkaji tentang ingkarul munkar dan penegakan hudud, apa perbedaan antara keduanya. Kita sekarang fokus dulu di masalah takfir ya, tidak ada yang perlu pengajian berikutnya. Kemudian yang kedua, adakah hukuman bagi orang yang salah memponis kafir? Hukumannya ya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hukuman hududnya tidak ada. Hukuman hududnya tidak ada, kecuali mungkin kalau ada pemerintah Islam, kodi bisa, pemerintah bisa menangkap dia kemudian memberikan takzir. Tapi kalau sanksi yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ya pernyataan beliau bahwa barang siapa yang memanggil saudaranya dengan mengenai kafir, maka salah satunya yang kafir, fakat dia harus hukuman. Kalau bukan saudaranya itu yang kafir, berarti dirinya yang kafir. Kalau salah, berarti dirinya yang kafir. Begitu. Makanya dia harus hati-hati. Dan yang terakhir tentang kaidah barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir, sesungguhnya ada kaidah yang satu lagi, barang siapa yang mengkafirkan orang yang tidak kafir maka dia juga kafir. Coba kaidah ini disejajarkan, tidak mengkafirkan orang kafir, kafir, mengkafirkan orang yang tidak kafir juga kafir. Kesimpulannya apa? Atau ketemunya apa? kita harus hati-hati kalau mau memvonis kafir. Kita ini pun berlaku untuk orang-orang yang mengerti. Nek kita belum mengerti ilmunya, orang yang tidak mengerti jangankan tidak memvonis, tidak melakukan vonis kafir. Orang yang tidak mengerti itu melakukan perbuatan kufur saja tidak dihukumi kafir kok. Ya, melakukan perbuatan syirik akbar, kufur akbar. Kalau kita tidak tahu, asalkan kita dari sekarang punya komitmen untuk belajar. Tapi kita tetap jatuh misalnya dalam suatu kekafiran karena ketidaktahuan kita, kita tidak dihukumi kafir. Apalagi masalah meneliti seseorang apakah dia sudah lakukan kufur, itu perkara yang lebih besar daripada urusan kita mengetahui mana yang kufur, mana yang tidak, mana yang perbuatan kufur, mana yang bukan. Tentu lebih apa namanya, lebih pantas untuk tidak dihukumi sebagai bukan orang kafir. Coba ini dihayati baik-baik, diperhatikan baik-baik. Kira lagi kalau ada teman yang menyampaikan kisah hal itu, oh yo, tidak mengkafirkan orang kafir loh. Oh, saya bukannya tidak mengkafirkan orang kafir, saya takut kalau saya mengkafirkan orang yang tidak kafir. Karena apa? Tidak mengkafirkan orang kafir, kafir. Mengkafirkan orang yang tidak kafir juga kafir. Harusnya kan kita sama-sama takut gampang mengkafirkan, tetapi juga takut tidak komitmen kepada prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam bab kafir mengkafir. Ya. Ini coba dicerna baik-baik. Kemudian satu komentar dari saya terhadap ungkapan terakhir tadi, ungkapan-ungkapan terakhir mengenai kita ini gampang menjadi seorang khawarij. Saya tidak setuju dengan ungkapan itu. Ya. Kenapa? Karena istilah khawarij itu definisinya itu sudah khas. Ketika misalnya dalam satu hal dari 10 hal yang diyakini oleh orang-orang khawarij, kita sama berpaham sama dengan orang-orang khawarij dalam satu hal saja, ya bukan 10-10-nya, misalnya ada 10 perkara, maka keliru kalau kita menghukumi diri kita sebagai seorang khawarij. Keliru orang yang menghukumi kita sebagai orang khawarij. Kamu mau tajira? Tajira itu bagaimana? Kalau cuma satu perkara kita sama sependapat dengan orang-orang mutajira, itu belum tentu kita dihukumi. Bahkan tidak boleh kita dihukumi sebagai seorang mutajira. Keliru orang yang menghukumi dia sebagai seorang mutajira, murji'ah, jahmiyah, dan semuanya. Kalau kita katakan, Mas, kalau kamu meyakini seperti ini, melakukan yang seperti itu, sesungguhnya kamu melakukan satu dari sekian banyak perbuatannya orang-orang murji'ah atau jahmiyah atau khawarij, itu boleh. Tapi jangan kita menggampangkan urusan memvonis sebagai ahli bid'ah. Karena sebenarnya tidak kalah pentingnya juga yang mengkaji. Tidak menggampangkan urusan memvonis orang lain sebagai ahli bid'ah. Selain memvonis kafir, ada memvonis sebagai ahli bid'ah yang sama-sama harus hati-hati. Itu kita tentang tambahan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk kajian pada siang hari ini. Tapi sebelumnya, kalau masih ada yang mau bertanya. Oh ya, silakan. Bagaimana kalau kita mengikuti ustaz yang sudah mengeluarkan vonis pada seseorang? Kita sebabkan ini. Sekarang salah satu ustaz kenapa si antum itu sudah kafir. Nah, terus kita juga mengikuti perkataan si ustaz itu, gue belum kafir gitu. Itu gimana? Terima kasih. Waalaikumsalam. Orang ustaz yang dia telah memvonis kafir orang lain. Yang pertama kita perlu perhatikan adalah bagaimana keadaan atau hal sang ustaz. Apakah dia termasuk seorang yang punya kapabilitas untuk memvonis kafir? Apakah juga dia punya kemampuan untuk nanti menegakkan hukum Allah terkait dengan masalah ini dan ikutan-ikutannya? Terus bagaimana pula sikap sang ustaz kepada orang-orang yang tidak sependapat dengan dia? Itu perlu kita rinci, kita perhatikan. Karena bisa jadi ada ustaz yang masuk kategori ustaz yang gampang mengkafirkan orang lain. Kalau itu kita tahu misalnya ada ustaz yang punya ciri-ciri seperti itu, mestinya kita tidak ikut menyebarkan apa yang sang ustaz ini sampaikan, bahwasanya sebulan-sebulan sudah kafir karena melakukan ini itu. Tapi kalau memang sang ustaz itu seorang yang kapabel dan dia siap untuk melaksanakan berbagai konsekuensi hukum syar'inya, bahkan bukan hanya itu, dia siap untuk melaksanakan penegakan hukum, insya Allah kalau begitu ya, nah itu bisa kita mengikuti konsep yang sudah disampaikan oleh sang ustaz tadi. Bahkan kalau kita hidup dalam satu komunitas yang seperti itu, jadi daulah Islamiyah misalnya, kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh ustaz tadi. Kita tidak boleh menolaknya. Jadi ini memang terkait erat dengan kondisi di mana kita berada, kondisi masyarakat kita, kondisi si ustaz itu sendiri. Ya. Jadi kembali ke apa yang saya mengenai saudara maksud di buku ini, memang masalah pendekatan sosial itu hal yang sifatnya ada unsur relatifnya, tidak aten. Jadi mengenai pertanyaan terakhir ini, bagaimana kalau misalnya kita tidak sependapat atau sebenarnya hati kita cocok dengan ikutan itu? Gimana kalau misalnya kita tidak menyiarkannya? Saya menyatakan bahwa bahkan yang terbaik adalah tidak ikut menyiarkannya. Kenapa? Ini melihat, ini pertimbangan wakil hari ini ya. Ini melihat kemungkinan besar itu nanti akan menimbulkan kesulitan-kesulitan tertentu dalam hubungannya dengan aktivitas kita. Apalagi memang hari ini di sini kita belum bisa melaksanakan konsekuensi dari apa yang harus kita lakukan setelah kita menempuh ini. Kemudian, Allah Alam. Sebelum kita berlalu, mungkin ada komentarmu dari kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sebagai closing statement, saya sampaikan bahwa dalam berpegang kepada ilmunya para salaf ini, sangat mungkin ada orang-orang yang mencela kita, mencaci kita, mengolok-olok kita. Untuk itu berlaku apa yang dinyatakan oleh Allah, kita mesti menjadi seseorang yang punya sifat layak kofuna lawma salahi. Mau dibilang, kok kamu sekarang lembek? Kok kamu sekarang keras? Kok kamu sependapat dengan teroris? Kok kamu sependapat dengan pemerintah? Kok kamu sependapat dengan murji'ah? Kok kamu sependapat dengan khawarij? Kok kamu sependapat dengan mu'tazilah? Yang penting bagi kita, selama kita berpegang kepada ilmu, la naqafu lauman salahi. Ini sebagai teman dari saya, mengharapkan kita semuanya diberikan oleh Allah untuk menjadikan ilmu sebagai panduan hidup kita. Sekian, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru, tidak tepat, dan saya mohon kepada semuanya, kalau memang dari apa yang saya sampaikan ada yang tidak tepat, saya harus diberitahu. Ikhwan-ikhwan, kalau ingin ketemu saya posisi jelas Senin Kemis ada insya Allah, kecuali pas ada undangan di luar kota, selalu ada di Ma'had Ali An-Nur Baru Bagi Sukoharjo. Sekian.